untuk menampik kesulitan dan ketegangan. Bersama saya saat ini juga sudah hadir Bapak Quraisy Shihab. Kita sapa bersama-sama Pak Quraisy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, lebih jauh mengenai sholat malam ya, Pak Quraisy akan dijelaskan oleh Pak Quraisy Shihab. Silahkan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Benar, kali ini kita akan membahas surah Al-Muzammil. Sebelum kita masuk dalam rinciannya, ulama-ulama berbeda pendapat menyangkut kapan turunnya surah ini. Semua sepakat bahwa surah ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kecuali ayat terakhirnya, itu ada ulama berkata itu turun di Madinah. Karena kita nanti akan bahas ayat terakhirnya itu memberikan beberapa alternatif pengganti dari sholat malam. Ada orang yang tidak kuat sholat malam, alternatif gantinya itu disebut di akhir surah ini. Betapapun banyak ulama yang berpendapat bahwa surah ini atau paling tidak awal surah ini itu merupakan surah salah satu surah yang turun paling dini. Bahkan ada yang berkata wahyu pertama Iqra, wahyu kedua Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, ada yang berkata ini yang ketiga diterima Nabi. Ada lagi yang berkata ini yang keempat, yang ketiga ya ayyuhal muddatsir. Kita bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa surah wahyu-wahyu pertama yang diterima oleh Nabi itu pada dasarnya adalah pembinaan jiwa Nabi, tuntunan kepada Nabi untuk suksesnya misi beliau. Yang pertama kan Iqra, bacalah. Yang kedua Nun wal qalami wa ma yasturun dan seterusnya, berbicara tentang akhlak Nabi. Yang ketiga, kalau kita katakan ini, maka ini berbicara tentang tuntunan menyangkut pentingnya sholat lail, sholat malam, karena beliau akan diberi tugas yang berat. Apa maknanya itu? Bahwa kalau Anda merasakan suatu tugas yang berat, kalau Anda merasakan kesulitan, maka lakukanlah sholat malam. Ya kan? Oke, kita baca ayat kita ini, kita lihat beberapa makna dan pesan yang dikandungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Kita masuk di sini, ulama sudah beda pendapat nih. Apa artinya al-muzammil ini? Pada umumnya banyak yang berkata wahai orang yang berselimut. Kita lihat dulu, orang berselimut itu kenapa? Orang menutupi wajahnya itu kenapa? Mungkin kita sekarang karena kedinginan ya. Sebenarnya ada orang menutupi wajahnya karena takut atau karena malu. Ada orang yang berselimut karena malas-malasan, tidur-tiduran aja. Bisa juga kita artikan muzammil itu terambil dari kata izmil, itu berarti kuat. Wahai orang yang kuat. Bisa juga al-muzammil itu diartikan orang yang berselubung. Berselubung, ibu-ibu ini sekarang berselubung dengan kerudung. Ada, kalau saya artikan ini dalam pengertian majazi, berselubung dengan kain kenabian. Kalau saya berkata, ya ayyuhal muzammil qum fa'andir, kita bisa artikan, wahai orang yang berselimut, yang tidak giat, ayo bangkit sekarang memberikan peringatan. Itu ada pendapat yang seperti itu. Ada lagi yang berkata begini, wahai orang yang berselimut, dengan selimut atau pakaian kenabian, laksanakan tugasmu. Ada lagi yang berkata begini, ini yang ketiga juga bagus. Biasanya kita bisa memanggil mesra seseorang karena kecintaan kita kepadanya, lantas kita beri dia nama-nama yang sedikit aneh. Itu misalnya ada sahabat Nabi senangnya bawa kucing, maka dia dinamai Abu Hurairah. Ya. Sayyidina Ali pernah marahan dengan istri beliau. Jadi udahlah saya mau tinggalkan rumah sebentar, dia pergi ke masjid baring-baring sambil menenangkan pikiran biar dia tenang, istrinya Sayyidah Fatimah tenang. Karena baring-baring lantas ada tanah mengenai badannya atau dahinya. Nabi mau bermesra-mesra kepada Sayyidina Ali, dipanggilnya ya Aba Turab, hai orang yang terkena tanah di badannya. Ya, itu panggilan mesra. Ada yang berkata di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kemesraan hubungannya dengan Nabi. Maka dikatakannya ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Oke. Apapun maknanya, yang jelas ayat ini memerintahkan Nabi untuk qum fa'andhir. Qum. Qum itu berarti bangkitlah secara sempurna, secara sungguh-sungguh, dengan penuh semangat untuk memberikan peringatan. Waktu turun surah ini atau ayat ini, itu Nabi berkata kepada istri beliau Khadijah, wahai Khadijah, masa tidur telah berlalu. Kini adalah masanya untuk bangkit berdakwah. Oke. Qum fa'anzir. Qumil laila, bukan qum fa'anzir. Qum fa'anzir itu di suratil mudathir ya. Di sini kita ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila. Saya bisa artikan qumil laila, bangunlah di waktu malam. Bangun di waktu malam. Tidak dijelaskan apa, untuk apa bangun di waktu malam. Nah, tetapi kalau kita menggunakan istilah keagamaan qiyamul lail, itu artinya apa qiyamul lail? Salat. Salat malam. Jadi kita bisa artikan qumil laila, bangkitlah untuk salat malam. Atau bangkitlah di waktu malam nanti untuk apa? Ya untuk salat, untuk baca Quran, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lail itu apa? Kita berpuasa sampai malam, ya. Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Oke. Lail itu pada mulanya berarti hitam. Rambut dinamai juga lail. Karena itu ada ulama mengartikan malam itu setelah mega merah hilang. Karena sewaktu mega merah masih ada, itu belum hitam. Nah, itu sebabnya mereka yang bermazhab Syiah buka puasanya lebih lambat dari kita. Karena mereka mengartikan malam setelah Qumil laila. Kalau kita artikan malam dimulai pada saat maghrib, maka itu berarti sholat malam bisa dilakukan paling tidak setelah isya. Nah, di sini ada pendapat yang menyatakan siapa yang sholat dua rakaat atau lebih setelah sholat isya, maka dia telah dianggap bangkit di waktu malam untuk sujud dan berdiri menghadap Allah. Ya kan? Qumil laila. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut ayat kita ini, Karena kita berkata malam sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, katakanlah secara umum dari jam 6 sampai jam 6 secara umum, atau dari jam 6 sampai jam 4.30 mungkin ya, 5. Sekitar 11 jam ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan betul ya 5.5. Oke. Jangan ragu-ragu bantah saya. Oke. Okay. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Jadi berarti diperintahkan untuk bangun malam kecuali sedikit dari malam itu. Nah, sedikitnya itu dijelaskan begini. Nisfahu awinqus minhu qalilan awzid alaihi. Setengah malam. Jadi kalau malam 11 jam, bangun 5.5 jam. Ya kan? Nisfahu, itu setengahnya. Awinqus minhu qalila, atau kurangi sedikit dari setengahnya. 3.5 jam lah. Auzid alaihi. Ya. Atau tambah dari setengahnya. 2/3. Tapi tidak diperintahkan seluruh malam. Tidur juga, perlu tidur tuh. Ya kan? Auzid alaihi. Baik. Di samping salat malam, warattilil qur'ana tartila. Rattil. Kata rattil itu pada mulanya berarti serasi. Bacalah Al-Qur'an secara serasi. Apa yang dimaksud membaca Al-Quran secara serasi, secara teratur, gigi yang lurus, bagus, itu dinamai dengan tartil, dari akar kata yang sama. Nah, baca Al-Quran, lafaznya dijelaskan, berhenti di tempatnya berhenti, bermula di tempatnya bermula, usahakan memahaminya. Itu artinya tartil Al-Quran. Baca secara perlahan-lahan. Jangan baca kayak kereta api ekspres. Ya kan? Oke. Warattilil Qur'ana tartila. Oke. Mengapa ya Allah Engkau memerintahkanku untuk bangun malam? Dijawab, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan mencampakkan ke dalam benakmu ucapan yang berat. Ada tugas berat yang kami akan berikan kepadamu. Ada wahyu-wahyu Al-Quran yang akan kamu terima, dan itu berat. Nah, apa maknanya berat? Al-Quran berat. Kita bisa berkata, yang pertama makna berat, bahwa Nabi waktu menerima wahyu itu mendapatkan rasa berat yang luar biasa. Sampai Sayyidah Aisyah melukiskan apa? Di musim dingin yang menyengat, itu Nabi bercucuran keringat. Sedemikian beratnya. Nabi kalau dapat ayat-ayat, apalagi ayat-ayat ancaman, itu sampai-sampai memerintahkan menutupi wajahnya. Tutupi wajah saya. Beliau tidak ingin umatnya, sahabatnya, lihat betapa berat itu diterima. Beliau berkata, kalau ayat-ayat semacam itu turun, itu seperti ada suara lonceng yang keras di telinga saya. Terkadang beliau merasa seperti ada suara lebah di sini. Ya, kita sekarang kalau ada orang yang membaca syair-syair biasa diiringi dengan musik. Ya, kalau kalimat-kalimatnya indah, musiknya ini, kalau apa namanya penuh semangat juga, itu wahyu diterima itu seakan-akan diiringi oleh suara lebah, suara lonceng. Jadi berat. Itu makna berat yang pertama. Makna berat yang kedua adalah sesuatu yang berbobot itu berat. Kami akan turunkan kepadamu ucapan-ucapan wahyu-wahyu yang bobotnya begitu hebat sehingga sesuatu yang remeh itu tidak ada artinya, ringan, oh ini ringan, remeh. Ini sesuatu yang berat, yaitu wahyu-wahyu Al-Quran. Di dalam ayat lain itu ada dijelaskan begini. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan ke sebuah gunung, kamu akan lihat gunung itu bagaimana hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sanulqi alaika qawlan saqila. Bisa juga kandungan ayat-ayat Al-Quran ini sedemikian berat sehingga tidak cukup akal seorang, 10 orang, 100 orang, semua makhluk dapat menghimpun makna-maknanya. Kita baca satu karangan, oh saya bisa ngerti karangan ini. Yang lain, oh iya begitulah. Tapi orang yang membaca Al-Quran, yang berusaha memahami Al-Quran, kali ini pendapatnya begini yang dia pahami. Yang lain begini, tidak pernah kering. Tidak lapuk oleh hujan. Sampai saat ini, kita masih bisa menemukan pendapat-pendapat baru menyangkut Al-Quran. Al-Quran ini seperti berlian. Ah, ini karena ibu-ibu di depan saya ini berlian. Berlian. Kita pandang dari sini dia memancarkan cahaya. Pandang dari sana cahayanya lain lagi. Itu namanya qaulan saqila. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Karena ini berat. Karena ini berbobot, kamu harus siapkan mentalmu untuk itu. Bagaimana cara menyiapkan mental menghadapi ini? Bangun malam, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan itu. Nah, kamu punya tugas berat. Bagaimana supaya kamu ringan melaksanakan tugas itu? Kaitkan dirimu kepada Allah. Itu kamu akan mendapatkan keringanan. Oke. Okay. Kenapa malam ya Allah? Bisa bertanya begitu kan? Mbok siang aja, malam kita biar tidur. Dijelaskan lagi. Inna nashi'atal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Kita pelajari satu persatu katanya. Nashi'ah. Nashi'ah itu bisa berarti permulaan. Nashi'ah itu bisa juga bangkit. Artinya bangkit. Nashi'ah itu bisa juga berarti sedikit demi sedikit. Oke. Kalau saya artikan inna nashi'atal lail dalam arti bangkit, sesungguhnya bangkit di waktu malam itu hiya ashaddu wat'an, itu lebih sesuai dengan kondisi pikiran dan akal manusia. Kenapa? Waktu itu tenang, waktu itu hening, itu lebih sesuai. Wa aqwa muqila, lebih lurus di dalam memahami kandungan ayat-ayat ini, lebih tepat untuk membaca ayat-ayat ini. Itu sebabnya malam. Nah, bangkit di waktu malam. Bangkitnya sebelum tidur atau sesudah tidur? Beda pendapat lagi ulama. Itu sebabnya nanti salat tahajud itu harus sesudah bangun tidur atau apalagi kalau kita artikan nasyi'ah, permulaan, awal. Kalau begitu, ini ayat tidak berbicara tentang sholat tahajud. Dia berbicara tentang awal malam. Waduh. Oke. Saya lanjutkan. Nasyatul laili ya asyaddu wa aqwam qila innalaka fin nahari sabhan tawila. Di siang hari kamu punya kesibukan yang banyak. Malam kamu enggak sibuk. Jadi lebih sesuai malam daripada siang. Dulu masyarakat pada masa Nabi itu kalau sudah maghrib udah hening. Sekarang listrik di mana-mana, ya. Sekarang TV ada terus. Jam 11, 12 malam belum hening. Kalau dulu habis isya, udah tidur. Oke. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Di siang hari kamu punya kesibukan yang banyak, jadi malam hari deh kamu kerjakan itu. Wadhkurisma rabbik watabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Sebut-sebutlah nama Tuhanmu. Ingatlah nama Tuhanmu. Watabattal ilaihi tabtila. Tabattal itu artinya putus semua hubunganmu dan hubungkan dirimu dengan Allah. Kalau punya aktivitas, kaitkan aktivitas itu dengan Allah. Bukan berarti Anda tidak boleh kerja, tetapi bekerjalah, tetapi setiap pekerjaan itu hubungkan dengan Allah. Itu yang dimaksud watabattal ilaihi tabtila. Karena apa? Allah adalah Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illahu. Allah itu adalah Tuhan arah timur dan arah barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Allah itu wakilmu. Serahkan dirimu kepada Allah. Saya kira itu secara singkat, ya, memang sangat panjang sebenarnya ini, tapi itu secara singkat kandungan. Mungkin melalui pertanyaan nanti kita bisa kembangkan apa yang ini. Baik. Silahkan. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan ayat pertama hingga 9 dari surah Al-Muzammil, dan insyaallah setelah ini kita akan lebih jauh lagi membahasnya bersama Bapak Quraisy. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan dihibur dulu oleh grup Bimbo berikut ini. Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab. Dalam segmen sebelumnya tadi Bapak Quraisy Shihab sudah menjelaskan ayat pertama hingga 9 dari surah Al-Muzammil yang diantaranya berbicara mengenai sholat malam dan keutamaannya dalam mengatasi kesulitan dan ketegangan. Pak Quraisy, kita akan lebih jauh lagi menggali makna dari ayat-ayat ini melalui pertanyaan. Insya Allah kita akan mulai dari Mas Hasan dulu. Silahkan Mas Hasan langsung. Di dalam surah kelima berbunyi inna sanulqi alaika qawlan saqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Kalau dikaitkan dengan ayat yang lain, lau anzalna hazal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khosian mutasaddian min khosiatillah. Seandainya atau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah. Kalau kita lihat di sini, gunung aja udah begitu tunduk dan patuh. Berarti ini sangat berat sekali. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad sekarang ini? Merasa, apakah ini berat benar? Apa itu? Mohon penjelasan oleh Bapak Guru Sisa. Iya. Baik, kita mau lihat siapa yang lebih kuat, gunung atau manusia? Pernah dalam satu riwayat, saya ingin katakan. Dalam Al-Quran dulu, kita ada menemukan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna aradnal amanata ala samawati wal ard, dan seterusnya. Kami pernah menawarkan amanat tuntunan agama ini pada langit, bumi, gunung dan sebagainya dan sebagainya, semua menolak. Kami tidak mampu. Fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha. Lalu manusia yang sekarang jadi gunung tahu diri. Saya enggak mampu. Manusia yang menerima. Nah, ketika Allah menyerahkan kepada manusia, apakah Allah menyerahkannya kepada siapa yang tidak mampu. Dia mampu. Manusia lebih kuat dari gunung. Ada satu riwayat, mungkin ini bisa membantu. Konon sewaktu Allah pertama kali menciptakan bumi ini, oleng bumi, maka Allah menancapkan gunung, maka bumi tidak oleng lagi. Malaikat bertanya, wahai Tuhan, adakah yang kamu ciptakan yang lebih kuat dari gunung? Tuhan menjawab, ada. Apa itu? Besi. Bertanya lagi malaikat, adakah yang kamu ciptakan lebih kuat dari besi? Tuhan menjawab, api melelehkan besi. Adakah yang lebih kuat dari api? Dijawab, ada. Air memadamkan api. Adakah yang lebih kuat dari air? Dia katakan, awan yang menggiring air itu, yang memikul air itu. Ya toh? Adakah yang lebih kuat dari awan? Ada. Angin yang menggiringnya. Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada. Tarikan dan hembusan nafas seorang muslim. Jadi lebih kuat sebenarnya. Saya kira itu. Okay. Baik, berikutnya Mbak Artika Mansaram, silakan. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah bagaimana bentuk sholat Nabi sebelum turunnya atau menerima perintah untuk sholat. Kemudian sholat apa yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi? Terima kasih. Pertanyaan ini, bagaimana bentuk sholat Nabi? Kita ada menemukan di dalam Al-Quran firman Allah, waqumu lillahi qanitin. Oleh ulama-ulama diartikan, bangkitlah melaksanakan sholat demi karena Allah dalam keadaan khusyuk. Yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah tidak bercakap-cakap. Jadi pada mulanya sholat itu orang masih boleh ngomong. Nah, nanti setelah ini paling tidak. Pada mulanya Nabi sholat, sahabat-sahabatnya sholat seperti itu. Dan tentu saja belum lagi dalam 5 kali sehari. Tadinya itu adalah 2 kali sehari. Terus pertanyaannya yang kedua tadi, bagaimana? Sholat apa yang pertama? Saya tidak tahu. Mbak Ismi Aziz, silahkan Mbak Ismi. Ibadah di waktu malam itu kan memiliki keistimewaan dibanding siang hari. Lalu bagaimana dengan batasan siang dan malam bagi masyarakat di daerah kutub ataupun di sekitarnya? Iya, ini mungkin pertanyaan semacam ini itu sangat diperlukan khususnya terasa itu waktu puasa. Ya. Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, memberikan tuntunan ini pada dasarnya untuk manusia-manusia yang normal, yang hidup di daerah yang normal. Sehingga kalau misalnya ada orang yang tinggal di satu tempat siangnya itu sampai 6 bulan ya, atau siangnya itu begitu panjang, maka bagi mereka itu menurut ulama-ulama waktu tentunya diukur dengan daerah normal yang terdekat. Jadi puasanya di daerah normal yang terdekat dekannya berapa jam, dia ikuti aja. Jadi tidak lagi dalam bentuk ini. Saya kira demikian ya. Baik, wakil-wakil dari ibu-ibu pengajian, silahkan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya proses diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dapatkah seseorang pada zaman sekarang ini menerima wahyu? Terima kasih. Iya, saya jawab yang kedua dulu. Wahyu bisa kita jelaskan, bisa diartikan dari segi bahasa, bisa diartikan dari segi istilah keagamaan. Kalau wahyu dari segi bahasa adalah isyarat yang cepat, informasi yang kita terima secara cepat, itu dari segi bahasa adalah wahyu. Bisa berbentuk inspirasi, itu dari segi bahasa wahyu. Tetapi kalau kita sudah bicara dari segi agama, wahyu itu adalah informasi yang diberikan Tuhan kepada hambanya yang diangkatnya menjadi nabi atau rasul. Informasi itu bisa berkaitan dengan ajaran agama atau bukan agama. Nah, jika demikian, karena tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi wahyu dalam pengertian agama. Tetapi kalau wahyu dalam arti isyarat yang cepat, informasi yang cepat, ya bisa saja sampai sekarang ada. Salah satu dari bentuknya itu mimpi, inspirasi. Nah, mimpi atau inspirasi, kalau kita namakan itu wahyu, maka yang menerimanya tidak yakin persis bahwa itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kalau dalam mimpi ini benar mimpi atau tidak. Tetapi kalau wahyu dalam pengertian agama, itu nabi yang menerimanya yakin persis bahwa, nah itu sebabnya Nabi Muhammad sewaktu menerima wahyu ada yang menawarkan, ini saya kasih kerajaan, saya kasih kedudukan ini, dia katakan tidak, karena yakin betul bahwa itu dari Tuhan. Kalau apa itu, rembulan di tangan kananku, ya kan, karena sudah yakin betul itu wahyu. Nah, prosesnya ini, itu Nabi ada menceritakan bahwa saya mendapatkan sesuatu, Jibril membawa kepada saya sesuatu, itu terus mantap di dalam benak saya, bagaikan terukir, sehingga saya tidak lupa lagi. Itu wahyu. Jadi, dan datangnya bisa tiba-tiba, tanpa difikirkan sebelumnya, berjalan begitu, tiba-tiba dapat. Jadi tidak difikirkan sebelumnya. Tidak bisa diundang kedatangannya. Dia datang secara tiba-tiba. Itu waktu. Saya kira begitu. Baik Pak Kurai, sebelum menutup mungkin ada apa poin-poin yang poin-poin kita lihat perlu ditegaskan kembali setelah apa yang sudah kita bahas hari ini. Iya, saya kira yang pertama salat malam itu sangat diperlukan untuk menguatkan mental kita, mengaitkan diri kita dengan Tuhan, sehingga krisis yang dialami atau tugas berat yang sedang ditangani itu akan lebih mudah karena kita memperoleh kekuatan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an ini mempunyai nilai yang sangat tinggi, bobot yang sangat berat, tetapi jangan duga bahwa beratnya itu tidak mampu untuk dipikul oleh manusia, karena manusia juga memiliki kekuatan, diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tuntunan-tuntunan Al-Qur'an ini. Saya kira itu dua hal. Baik Pak Fresnya, terima kasih sekali, juga terima kasih kepada tamu-tamu, ibu-ibu dari pengajian Namira, Asyada, Nurul Amin, terima kasih Mas Hasan Barakbah, Mbak Artika Mantaram dan Mbak Ismi Aziz, terima kasih sudah bersama-sama kita hari ini bertadarusan. Juga terima kasih untuk Anda pemirsa di rumah yang senantiasa bersama kami. Alhamdulillah kita sudah tamatkan ayat pertama sampai 9 dari surah Al-Muzammil. Insyaallah kita akan bertemu lagi besok dalam episode berikutnya, masih membahas surah Al-Muzammil ayat-ayat berikutnya. Terima kasih, saya Muti Hafid, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do do do. utusan Tuhan. Al-Amin pembawa amanah, Al-Amin pembawa amanah, Al-Amin pembawa amanah, Al-Amin pembawa amanah. Dialah pembebas manusia, dialah kekasih kita. Kasih Tuhan, dialah kekasih.